Johannes bindu siwa. Asum Jesus erdalan, idahna sekalak singgo pentang tubuh nanari. Nungkun ajar-ajarna nina. O guru, dosa isi ngerebanca, maka ia pentang tubuh nanari. Dosana entah dosa orang tuana. Erjabab Jesus. Ia pentang labu erkiteken dosana, bagai pelabu erkiteken dosa orang tuana. Tapi gelah teridah kuasa dibata ibas geluhna. Kita harus dahi kendahin sinuruh aku sangat terang dengawari. Sabab reh megelap janah paksa sie ise pelangasup erdahin. Asum aku ibas doni enda, aku meterang doni. Kencah ikatakan Yesus sienda, icidurina tanah, iadukna tanah ras cidurna e, jenari idampel kena tanah e kumata kalak si pentang dai. Kenca bagai nina Yesus manbana? To, erduhap kam ku kolam siloam. Ibas cakap heber siloam ertina isuru. E maka laus si pentang e erduhap, janah asum ia reh mulihken enggo erpengidah matana. Cenari, nungkun temanna si sada kesain, bagepe si megati ngidah ia mindo-mindo nina. Ma iya kin si biasa kundul mindo-mindo e? Piga-piga kalak ngata kenca, iya me. Tapi lit kape si ngata kenca. Lang, labo iya. Tapi seri rupa naras. Si enggo erpengidah e ngaku, nina. Aku mesti biasa mindo-mindo e. E maka isungkun kalak ndai iya, nina. Kuga maka kam ngor pengidah. Erjabab iya. Si gelari Yesus rabanca aku ngor pengidah. Icidurina tanah, iadukna tanah e rasidurna. Jenari dampelkan aku matangku. Kenca baginina, toruhap kamku kolam siloam. Ema kalawas aku kuje, janah kenca aku ruhap minter pengidah matangku. Nungkun ka kalak ndai? Ija dage iya. Erjabab iya. Laku eteh. Asum Yesus ngaduk tanah ras cidurna dengan pebedakan mata kalak pentang e rembang wari sabat. Emaka ibaba kalak Yahudi kalak si enggo erpengidah dai man kalak Farisi. Jenari isungkun kalak Farisi ia, kai sababna maka ia enggo erpengidah. Ngaloi si enggo erpengidah e man kalak Farisi. Idampelkena kumatangku tanah si enggo yadukna ras cidurna. Janah kenca akur duhap enggo erpengidah matangku. Nina piga-piga kalak Farisi. Kalak sirbahan cae kugapa pelabu ibas di batanari. Sebab lai perdati kena undang-undang sabat. Nina kadeba? Bancikin kalak perdosa arbahan tanda senggat si bagenda. Maka kalak Parisiepe enggo lain-lain pendapatna. Sekali nari nungkun kalak Parisie man si enggo erpengidah dai, nina. Ikatakan du maka ia mesir banca kam erpengidah. Genduari ku gadage pengakap ndu kerna ia. Erjabab ia? Ia sekalak nabi. Kalak Yahudi sir kuasa latuk maka nai ia pentang, janah genduari enggo erpengidah. Maka idilona orang tua kalak si enggo erpengidah dai. Jenari isungkunna nina. Tuhukin enda anak ndu si tubuh pentang Kuga maka genduari ia enggo erpengidah. Erjabab orang tuana. Payo nge ia anak kami, si pentang tubuh nanari. Tapi layetah kami kuga, maka enggo erpengidah ia genduari. Janah laye teh kami ise erbahansa. Ia enggo belin, ialah sungkun. Enggo kap ia ngasup ertanggung jawab kerna dirina. Bagenda jabab orang tua, sebab biar ia kalak Yahudi sir kuasa Sebab enggo ersada arih kalak Yahudi sir kuasa, maka ise ngakui Yesus Mesias si ipadankan dibata, ipadarat ibas rumah pertotoan nari. Erkiteken sieme maka nina orang tuana, ia ngombelin, ialah sungkuni. Sekali nari idilo kala si enggo erpengidah dai, jenari nina. Erpadanlah kam ilebe-lebe dibata, maka si tuhunange ituri kendu. Sabab itah kami sirbahan cakam erpengidah kalak perdosa. Ngaloi ia? Karena ia kalak perdosa entah lang, elabu kutah. Sadangan cakutah, naik aku pentang, genduari enggo erpengidah. Nungkun kalak Yahudi sir kuasa Kai ibahan naman badu, kuga ibahan na maka matandu enggo erpengidah. Arjabab ia, "Ngokap ku katakan mandu, tapi lai bagi kendu. Engkai makai sungkundu dengaka, entahkin kamper sura-sura jadi ajar-ajarna." Merawa kalak ndai manbana, janah nina, "Kamlah jadi ajar-ajarna. Kami ajar-ajar Musa kap. Sitah kami di batang rana arah Musa nge. Tapi karena kalak si katakan du lai tah kami entahi janari ia." "Ngaloi ka si enggo pengidahe? Mejin kap me ade lakin itah ndu ijanari ia reh. Sedangkan enggo ibahan nama tangkur pengidah. Sieteh maka dibata labo megikan kalak perdosa. Kalak si pehaga dibata dengan singikutkan peraten nange ibegikan na. Nainai nari lengah pernah si begi. Makalit kalak si ngasuk pemedakkan mata kalak pentang tubuh nanari. Adilakin ia ibas dibata nari. Labo yang ngasuk perban kaipe. Ngalaui kalak jahudi sir kuasa Tubuh nunari pe enggo kam berdosa. Janah kam ibebelin-belin ibas dosa. Jenari ia jarin duka atendu kami. Kenca bage, ipedarat kalak jahudi sir kuasa ia ibas rumah pertotoon nari. Berita karena kalak si pentang dube ipedarat ibas rumah pertotoon nari, seh man Yesus. Maka asum jumpa Yesus ras ia, nina Yesus man bana? Tekin kam man anak manusia si isuruh dibata Terjawab ia, "Oh Tuan, katakan man bangku, isi ia gelah aku tek man bana." Ngaloi Yesus man bana? "Nggo kap ia idahdu. Ia kap singrana ras kam genduari Nina kalak ndai? "Oh Tuhan, tek nge aku." Jenari erjimpuh ia ilebe-lebe Yesus. Jenari nina Yesus man bana? "Aku reh ku donienda guna nehken keadilan. Gelah si pentang jadi pengidah. Janah si pengidah jadi pentang." Ije lit piga-piga kalak parisi megi si ikatakan Yesus. Maka nungkun ia man Yesus nina? "Rikutkan pengakap du, kami pe kalak pentang kin." Arjabab Yesus, "Adi pentang kam, labo kam berdosa. Tapi perbahan ikatakan du, kami pengidah, maka tetap kam berdosa."